بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصبر عند الصدمة الأولى. باب sabar ketika tabrakan kali pertama. As-sudmah, yani peristiwa musibah kali pertama. Sabar ketika terjadinya musibah kali pertama. Nah, itu yang namanya sabar. Ketika ada musibah yang menimpa, ada musibah yang datang, begitu musibah itu datang, dia bersabar. Itulah sabar yang disebutkan dalam Al-Quran yang mendapatkan pahala besar. Itu pula sabar yang wajib. Ciri-cirinya ialah dia mengucapkan kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia lanjutkan dengan doa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Musibah apapun yang menimpa dia, baik musibah pada hartanya atau musibah pada keluarga dan anaknya, kematian dan segala macamnya. Ketiga kali pertama dia mendapatkan musibah itu, dia mengucapkan istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan berdoa kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah beri aku pahala pada musibahku, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan untukku yang lebih baik daripadanya. Ini bentuk kesabaran. Ketika dia mampu mengucapkan ini, maka dia akan bisa menahan lesan dari al-wail wa thubur, menahan lesan dari celaan, caci makian, niyaha, ratap tangis, ucapan-ucapan yang menunjukkan tidak ridha dengan takdir, mampu menjaga lesan. Dengan dia mengucapkan istirja akan mampu menahan anggota badan dia. Sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan tidak ridha kepada takdir. Dia tidak akan menampar-nampar pipi, tidak akan menjambak-jambak rambut, tidak akan merobek-robek kerah baju. Dia tidak akan gundul rambutnya atau semisalnya. Itu semuanya akan hilang ketika dia mampu istirja mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan itu ketika kali pertama kejadian. Barakallahu fikum. Adapun seseorang yang ketika kali pertama mendapatkan ujian, dia mengucapkan kata-kata yang tidak benar, dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, itu menunjukkan dia tidak sabar. Disebut dengan jazak. Jazak berkeluh kesah. Makanya semacam ini tidak mendapatkan pahala besar dari kesabaran. Walaupun dia mampu sabar sepekan setelahnya atau sebulan setelahnya, maka kali pertama tadi dia tidak dapat pahala sabar. Barakallahu. Sehingga as-sabru inda sudmatil ula. Wa qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini disebut dengan mu'allak. Disebut dengan mu'allak dikarenakan al-imam al-Bukhari membuang gurunya, bahkan guru-gurunya, sampai kepada sahabat Umar. Namanya mu'allak dengan sighat apa, Fauzan? Mu'allaknya ini dengan sighat apa? Imam Bukhari mengatakan waqala Umar radhiyallahu anhu. Ini mu'allak dengan sighat apa ini? Sighat apa? Yang keras suaranya. Ini banyak suara tasbih kodok ini. Mu'alak dengan syarat apa? Maklum. Kok maklum? Kok dengan syarat maklum itu gimana? Masya Allah. Mu'alak dengan syarat apa, Syamsul? Apa? Hah? Ya Allah, dia menghafal hadis keras bacaannya. Masa sekarang jawab lo yuk. Mauquf. Lo gak nyambung. Gak sinkron. Kalimat Imam Bukhari. Qala Umar radhiyallahu anhu. Disebut dengan apa? Disebut dengan mu'allak dalam ilmu hadis. Apa itu mu'allak? Ayyahdifal mu'allifu syaykhahu fa'akthar. Sang mu'allif itu Imam Bukhari. Dia membuang gurunya lebih. Gurunya dibuang, guru-guru dibuang. Sekarang ini dibuang semua. Langsung mengatakan qala Umar. Itu namanya mu'allak. Nah, mu'allaknya itu dengan syarat apa di sini? Masya Allah. Mu'allaknya disebutkan dengan syarat apa ini? Allahul Musta'an. Samsul. Samsul. Lewat. Jangan sampai lewat dari Jawa Tengah. Berbeda. Disebut dengan syarat jazm. Dengan syarat maklum, Pak Ustaz. Ciri-ciri syarat jazm ketika menggunakan mabni maklum, gitu loh. Tapi namanya syarat jazm ridha. Ya ridha ya. Jangan sampai lupa ridha. Syarat jazm. Qala Umar. Nah, namanya mu'allak harus ada yang menyambung sanatnya. Di sini Imam Bukhari tidak membawakan sanatnya. Perlu disambung. Kitab apa yang menjelaskan tentang mu'allaqatul Bukhari? Menjelaskannya, menyambung sanatnya dan segala macamnya. Kitab apa itu? Ya Akhana Ubay. Taghliqut Ta'liq, karya siapa? Naam. Nama kitabnya Taghliqut Ta'liq. Karya? Karya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Dicetak 5 jilid. Itu kitab khusus yang menjelaskan tentang Mu'allaqatul Bukhari. Hadis-hadis mu'allak atau athar-athar mu'allak dalam Sahih Bukhari. Jelaskan siapa yang meriwayatkan secara musnad yang nyambung, segala macamnya jelaskan. Juga dijelaskan dalam kitab Fathul Bari. Dikatakan sama Al-Hafidh rahimahullah, athar Umar ini wasalahul hakim fil mustadrak min tariqi Jarir an Mansur an Mujahid an Sa'id Ibni Musayyab an Umar. Wasalahul Hakim, disambung sanadnya oleh Imam Hakim dalam bukunya Al-Mustadrak, dari jalur Jarir, dari Mansur, dari Mujahid, dari Sa'id Ibni Musayyab, dari Umar. Semuanya thiqah. Hanya saja Sa'id Ibn al-Musayyab tidak mendengar riwayat dari Umar kecuali khutbah Umar di Jabiyah. Maka ini dikatakan mursal, terputus. Sa'id tidak mendengarkan ini dari Umar. Namun ada jalur yang kedua, disebutkan oleh Al-Baihaqi dan juga oleh Abd Ibn Humayyid, dari jalur Nu'aim atau Na'im bin Abi Hindin dari Umar. Sehingga menjadi hasan di ghairihi. Tayyib. Katanya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ni'mal idlan wa ni'mal ilawah. Sebaik-baik idlan. Dua perkara yang semisal. Yang sama. wal ilawah wa ni'mal ilawah, dan sebaik-baik ilawah. Al ilawah sesuatu yang diikatkan pada unta setelah sempurna kehamilannya. Barakallahu fikum. Apa itu? Ayat Allah Azza wa Jal, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yaitu orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Allah mengatakan ulaika alaihim salawatun min rabbihim, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka, wa rahmah, dan mendapatkan rahmah, wa ulaika humul muhtadun, merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Di sini sahabat Umar mengatakan ada dua perkara yang sama, al-idlan, ni'mal idlan. Apa dua yang sama itu? Disebutkan di jalur yang lain tadi dengan lafaz al-idlan ialah salawat dan rahmah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, dikatakan ni'mal idlan. Sebaik-baik dua perkara yang sama yang adil, yang ini, salawat dari Allah, rahmat dari Allah. Sementara al-ilawah ialah ulaika humul muhtadun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ini ni'mal ilawah. Barakallahu fikum. Naam. Ayat ini disebutkan oleh al-imam al-Bukhari pada bab as-sabru inda sudmatil ula, untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya keutamaan yang disebutkan dalam ayat ini khusus bagi mereka yang bisa sabar ketika kali pertama musibah datang. Ini pahalanya. Kalau sabarnya setelah sehari, setelahnya tiga hari, setelahnya sepekan, setelahnya, tidak masuk. Yang dapat pahala yang inda sudmatil ula, sabarnya ketika kali pertama mendapatkan musibah. Barakallahu fikum. Faham tum? Hadza wadih. Dalam ayat ini disebutkan ciri-ciri orang sabar mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini tidak khusus ketika kematian ya ikhwan. Tapi diucapkan ketika musibah menimpa, apapun bentuk musibahnya. Allah mengatakan dengan kalimat yang umum, alladzina idza asabathum musibatun, itu menggunakan nakirah, agar mengandung makna umum. Musibah apapun yang menimpa mereka, mereka mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kematian, musibah. Gagal panen, musibah. Usaha bangkrut, musibah. Rasa takut yang begitu mendera, rongrongan dari musuh, musibah. Kelaparan yang sangat, musibah. Semua musibah. Ciri-ciri orang sabar yang mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Barakallahu fikum. Baik. Pahalanya satu, ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Definisi yang paling akrab, yang paling azhar, yang disebutkan oleh para ulama salaf, pengertian salawat Allah kepada hambanya, pengertian salawat Allah kepada hambanya ialah sana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la. Sana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la. Sanjungan pujian Allah kepada hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Sehingga Allah memuji hamba tadi di depan para malaikatnya. Hambaku, hambaku. Itu merupakan keutamaan besar. Mulia di sisi Allah dimuliakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikat. Itu salawat Allah kepada hambanya. Yang kedua, rahmah. Dia mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jal. Yang ketiga, mendapatkan hidayah. Ulaika humul muhtadun. Mendapatkan hidayah. Meliputi hidayatu taufiq. Hidayah taufiq wal ilham. Di dunia ini. Dan meliputi al-hidayatu ilal jannah. Yaumul qiyamah. Hidayah menuju surga di hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang sabar. Barakallahu fikum. Kalau pahalanya besar, umumnya amalnya pun juga sangat besar dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang besar. Makanya dikatakan as-sabru inda sudmatil ula. Barakallahu fikum. Saya mau tanya ini. Saya mau tanya sama Mas Ihsan. Apa ada pelatihan khusus supaya bisa sabar ketika musibah datang? Supaya mendapatkan as-sabru inda sudmatil ula. Apakah ada pelatihan khusus, senam khusus, olahraga khusus, ritual khusus? Tidak ada. Nah, terus caranya bagaimana supaya bisa sabar ketika kali pertama musibah mendera? Apa caranya? Gimana caranya Mas Ihsan? Gimana caranya? Ada Fuad. Fuad Jogja. Apa caranya Fuad? Supaya bisa sabar. Allah musta'an. Perlu persiapan ya. Ada Abu Zakaria. Apa caranya saya sabar? Al-imanu bi aqdarillah. Iman kepada takdirnya Allah Azza wa Jal. Masya Allah. Labas, itu di antaranya ikhwan. Jadi untuk bisa as-sabru inda sudmatil ula. Itu dari sebelum-sebelumnya. Orang itu bisa sabar tergantung kadar imannya. Semakin kuat imannya, semakin bagus amal solehnya, maka dengan sendirinya dia akan mampu untuk bersabar ketika kali pertama musibah mendera. Tergantung kekuatan iman. Sabar itu muncul dari dorongan iman. Nah, sehingga ya pelatihannya ya setiap hari. Dengan Anda memupuk iman, memperbanyak amal saleh, memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Dengan berbagai macam dan segenap amal ibadah yang ada. Ketika Anda mencapai puncak keimanan yang cukup, yang tinggi, amal saleh yang tinggi. Ketika ada musibah mendera, maka Anda akan dengan spontan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah untuk menahan lesan, menahan anggota badan dari perkara-perkara yang melanggar syariat. Sehingga tidak instan sabar itu. Tidak instan. Tidak tahu-tahu tiba-tiba sabar. Gitu. Itu dimulai dari sebelumnya. Dari bagaimana iman dan amal soleh dia selama ini. Nah. Barakallah. Apakah ketika ada musibah yang mendera, kemudian dia meneteskan air mata, kemudian dia bersedih, itu menghalangi kesabaran atau bertentangan dengan kesabaran? Jawabannya ridha. Tidak. Kenapa? Kenapa? Itu dalil maksudnya. Kenapa kok bukan bertentangan dengan kesabaran? Dikarenakan hal yang diperbolehkan dengan contoh Rasul alaihi salatu wassalam. Bersedih, air mata berlinang, terduduk, murung. Sebagaimana dibahas kemarin-kemarin ya. Itu contohnya Rasul. Hal-hal yang demikian tidak mengurangi nilai kesabaran. Tetapi dia mampu untuk menahan diri. Barakallahu fikum. Dia bilang inna lillah wa inna ilaihi rajiun sambil menangis ngomongnya itu. Labas. Dia sabar. Barakallahu fikum. Setelah mengucapkan istirja, terduduk lemas. Nah, dengan musibah yang menimpa dirinya. Tidak ada masalah. Selama tidak ada perkara-perkara yang melanggar syar'i. Baik. Qala rahimahullah wa qawlihi ta'ala. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'idu. Dan minta pertolonganlah kepada Allah dalam menghadapi musibah. Bis sabr, dengan kesabaran. Was salah, dan dengan mengerjakan salat. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya ia sangatlah besar. Illa alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ayat ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab as-sabru inda sudmatil ula, jelas. Dikatakan dalam ayat ini yang kali pertama Allah sebutkan kalimat sabar. Wasta'inu bis sabr. Sehingga kali pertama ada musibah, sabar dulu. As-sabr. Kemudian yang kedua, ada amalan yang dikerjakan ketika musibah mendera, yaitu as-shalah, melaksanakan ibadah sholat. Ini ciri-ciri sabarnya dia, menunjukkan dia betul-betul bisa ridha menerima dengan sepenuhnya takdir Allah dengan musibah tadi. Disebutkan dari hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an adalah Nabi alaihi salatu wasallam apabila menimpa beliau perkara yang susah, yang rumit, yang menyedihkan, shalla, beliau salat. Itu dikeluarkan oleh Abu Dawud. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan isnad yang hasan. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika beliau sedang safar, datang berita kematian saudaranya yang namanya Kutham. Dikasih tahu kabar kematian saudaranya, maka beliau pun langsung menepi, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sebagai bentuk kesabaran. Lalu beliau menepi, menepi di pinggir jalan, menambatkan untanya, mengambil air wudu, salat dua rakaat. Setelah selesai beliau membaca ayat wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu athar disebutkan al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya bi isnadin hasan aidha. Barakallahu fikum. Ini contoh rasul dan contoh sahabat. Menunjukkan ayat itu ikhwanatin azakumullah diamalkan sebagaimana zahirnya. Di antara cara untuk bisa bersabar dan menghadapi musibah yang menimpa kita, di samping sabar untuk perkara yang wajib, dianjurkan sholat. Sholat ya kan. Berapa rakaat? Contohnya Ibnu Abbas, 2 rakaat. Kaidahnya, kalimat sholat ketika disebutkan secara mutlak dalam syariat, aqalluha rakaatan. Minimalnya 2 rakaat. Paham tuh? Itu kaidah. Misal, ada yang nazar. Saya bernazar untuk Allah Azza wa Jal sholat kalau saya begini. Berapa rakaat ya ikhwan? Aqalluha rakaatan. Minimalnya 2 rakaat. Saya paham ya? Dalam ayat ini Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah mutlak. Dengan tanpa menyebut jumlah rakaatnya. Berapa dikerjakan? Aqalluha rak'atan, minimalnya 2 rakaat. Dan itu contoh salafun salih Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Salat ikhwan. pertanda dia orang yang khusyuk, orang yang begitu tenang menghadapi musibah yang ada. Sedih-sedih. Tapi dia mampu istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menangis mungkin dia sedih. Dia tenangkan jiwanya, mengambil air wudu. Dia sholat dengan khusyuk, dengan tenang. Memasrahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jal. Mohon petunjuk dari Allah Azza wa Jal untuk menyelesaikan musibah yang menimpa dia. InsyaAllah semua akan selesai. Barakallahu fikum. Dan itu tanda dia betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jal. Naam. Sabar dan sholat. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Bashar. Bundar. Lakopnya adalah Bundar. Qala haddathana Gundar. Namanya siapa ya kawan? Namanya Muhammad ibn Ja'far. Dari kalangan para rawi, Muhammad ibn Ja'far banyak. Ada sekitar 4 atau 5 orang namanya semuanya Muhammad bin Ja'far. Semuanya lakopnya Gundar. Semuanya hafid. Tapi yang paling thiqah beliau ini, Muhammad ibn Ja'far Gundar, muridnya Syu'bah. Barakallahu fikum. Banyak di beberapa masa begitu. Namanya Gundar, Gundar, Gundar, Gundar. Banyak Gundar. Namanya semuanya sama, Muhammad bin Ja'far. Dan semuanya para huffaz, masya Allah. Dan yang paling hafid, yang paling thiqah beliau ini, Muhammad ibn Ja'far Gundar. Barakallahu fikum. Muhammad bin Bashar dan Muhammad bin Ja'far Gundar ini akran. Satu sama lain saling meriwayatkan. Namanya apa kalau begitu? Kalau satu sama lain saling meriwayatkan, namanya apa? Namanya mudabbaj. Naam. Wa ma rawa kullu qari'in an akhih mudabbajun fa'rifu haqqan wantakhih. Ada contohnya hada. Muhammad bin Bashar meriwayatkan dari Gundar. Muhammad bin Ja'far. Gundar juga begitu. Meriwayatkan dari Muhammad ibnu Bashar. Sehingga dikatakan sebagai mudabbaj. Qala haddathana Syu'bah ibn al-Hajjaj. Asbatun nas fi Syu'bah Gundar. Yang paling kuat dalam meriwayatkan hadis dari Syu'bah adalah Gundar. Barakallahu fikum. Ketika ada ikhtilaf terjadi, perselisihan dalam meriwayatkan hadis dari Syu'bah, Gundar yang paling rajih. Yang paling rajih. Barakallahu fikum. Al-Thabit wa Thabit ibn Aslam al-Bunani. Thabit ibn Aslam al-Bunani. Hadha as-su'al 'inda akhina Habib. Innaka akhuna Habib. Ayyuhuma asbat fi Thabit? Syu'bah ibn al-Hajjaj am Hammad ibn Salamah? Siapa dari dua orang ini yang paling kuat dalam meriwayatkan dari Thabit al-Bunani? Syu'bah ibn al-Hajjaj atau Hammad ibn Salamah? Habib. Masya Allah. Tala alayya al-amad. Fanusituhu. Gitu ya. Terlalu lama Ustaz. Tidak dimurojaah lagi. Jadinya ya beku. Terlupakan. Allahul musta'an. Gitu ya. Iya. Masya Allah. Zaka aflah. Ra'aitu aflaha. Aflah. Lupa juga. Kita baca aflaha atau aflahan. Ra'aitu aflahan apa aflaha? Hah? Kenapa ke aflaha? Oh, minas syaraf. Masya Allah. Anta mamnu' minas syaraf ya kepada aflah. Allah musta'an. Nah, terus saya nanya siapa ini kira-kira ya? Mana nih orang-orang lamanya ini? Biasanya ada musran. Mana musran? Ada musran? Hah? Lagi pergi? Zaka arifin. Dibaca arifinu apa arifina? Zaka arifina apa arifinu? Nah. Dibaca apa itu? Alhamdulillah. Arifinu. Arifinu gitu. Zaka arifina. Kita baca arifina. Kenapa ya Pak dikatakan aral hikayah? Itu namanya penyebutan nama. Ketika ada orang yang punya nama arifina, antum sebutkan nama dia, disebutkan lengkap dengan namanya. Zaka arifina aral hikayah. Barakalikum. Sehingga dia menggunakan marfu dengan dhamma muqaddarah aral hikayah. Barakalikum. Gitu ya? Betul enggak? Mana ahli nahwunya ini? Betul enggak? Itu namanya betul. Ada orang misalkan ya lah bahasa kalau saya. Nanti akan arifin. Ayyuhuma asbat Syu'bah an Tsabit am Muhammad ibnu Salamah an Tsabit. Hamad ibnu Salamah. Man nassa ala hadha? Man nassa ala hadha? Siapa yang menyatakan demikian? Man? Al-Imam? Al-Imam? Fi kitabih tamyiz. Al-Imam? Al-Imam Muslim. Nama ikhwan Athbatun Nas fi Tsabit Hammad ibn Salamah. Qala katanya Tsabit al-Bunani sami'tu Anas radhiyallahu an, saya pernah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-sabru 'inda sudmatil ula. Tegas. Sabar itu ketika kali pertama kamu mendapatkan musibah. Sabar. Ini hadis mukhtasar, ringkas. Lengkapnya ada asbabul wurud hadisnya. Pernah kita baca sebelumnya ya, beberapa hadis yang telah lalu. Disebutkan bahwasanya Rasul alaihissalatu wassalam marra bimra'atin tabki 'inda qabr. Rasul pernah melewati seorang wanita nangis di pinggir kuburan. Disebut dalam lafaz yang lain, ala sofiyin laha, menangisi anak kecilnya, bayi yang telah mati. Nah, kalau saya mengatakan kepada dia, ittaqillaha wasbiri, wahai wanita, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Walam ta'arifu. Dan perempuan sebut tak tahu itu Rasul. Maka dia mengatakan, ilaika anni, innaka lam tusab bi musibati. Minggir dari sini. Kamu enggak dikasih musibah sebagaimana musibah yang menimpa aku. Minggir. Gitu. Enggak ngerti. Dikasih tahu tuh Rasul. Langsung nyusul ke rumah, ke menemui Rasul di rumahnya. Dan enggak ada penjaga pintu ketika itu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya enggak tahu itu adalah Anda. Maka Rasul mengatakan, innamas sabru inda sudmatil ula. Yang namanya sabar ketika pertama kali mendapatkan musibah. Wal muadzin yuadzin. Barakallahu fikum. Tayyib, barakallahu fikum. Ada yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang terkenal dengan sifat mengeluhnya terhadap musibah yang menimpa dia, dan tiba-tiba dia mendapatkan hidayah, dan ketika itulah dia berubah menjadi orang yang penyabar. Apakah dia mendapatkan pahala, dan bagaimana dengan kejadian yang sebelum-sebelumnya, sifat mengeluhnya, apakah akan terhapus dosa-dosanya ataukah menjadi penghalang dari pahala dan keutamaan tersebut? Nama ikhwan, yang berlalu telah berlalu. Bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla atas sifat-sifat jazak yang tercela itu. Di antara bukti taubatnya, dia ganti dengan sifat penyabar. InsyaAllah dia mendapatkan pahala dari sabar yang dia kerjakan, yang dia upayakan selama ini. dan akan dihapuskan dosa jazaknya ketika dia bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Barakallahu. Masya Allah. Ada salam dari Abu Qatadah Rais untuk asatidzah dan segenap para santri. Assalamualaikum. Ada salam dari Ustadz Luqman Ba'abduh untuk para asatidzah dan para santri al-bayyinah, terkhusus untuk Ustadz Agus dan Ustadz Ali. Assalamualaikum. Siapakah Ali Hasan Al-Halabi? Masyaallah. Dia dulu mengaku sebagai muridnya Syekhul Albani rahimahullah. Barakallahu. Namun sekarang Allahul musta'an kondisinya semakin parah. Sampai dia sebagai motor gerakan Halabiyah di zaman sekarang ini. Barakallahu. Hizbi. Sudah dihukum oleh para ulama sebagai seorang hizbi. Kesalahan dia sangat fatal. Ketika dikumpulkan itu sampai ratusan poin. Saya punya datanya di rumah. Poin-poin kesalahannya al-Halabi. Ratusan ya ikhwan. Dan hampir seluruhnya perkara-perkara prinsip. Barakallahu. Naam. Al-Halabi yang dulu dibawa ke Indonesia ini. Terakhir dia dibawa ke Indonesia, dibawa ke oleh mereka di daerah Mojokerto apa ya. Ditanya tentang jamaah tabligh, dipuji sama dia. Jamaah tabligh dipuji sama dia dengan pujian-pujian yang Masya Allah. Namanya, ada ma'ruf, Al-Halabi ada ma'ruf. Ma'ruf dengan apa ya Pak? Dengan penyimpangannya. Barakallahu fikum. Di situs-situsnya para ulama sangat banyak bantahan-bantahan kepada dia. Dari mulai Syekh Saleh Fauzan sudah berbicara, Syekh Al-Haidan sudah berbicara, Syekh Muhammad Umar Bazmul rutin membantah beliau, Syekh Abdul Al-Bukhari juga demikian, Syekh Ubaid Al-Jabiri dibukukan. Nah, baru ingat saya. Bukunya di Ustaz Agus. Nah, kok saya di mana di mata saya tidak ada. Baru ingat di Ustaz Agus. Barakallahu. Dan masih banyak lagi yang lain. Barakallahu. Kalau Syekh Rafi bin Hadi statement resmi menerangkan tentang masalah Al-Halabiyun. Dan banyak dimasukkan di buku-buku beliau. Barakallahu. Naam. Sehingga ketika dikatakan yamsi ala tariqatil Halabi fil makr, itu berat ya. Itu merupakan kalam syadid dari beliau. Karena perbandingannya orang yang betul-betul menyimpang dan tokoh hizbi terbesar di zaman sekarang ini dengan gerakan Halabiyahnya. Semua hizbiin dirangkul sama Ali Hasan. Perang melawan Salafiyin. Terutama Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Kalau di Indonesia ini yang banyak mengadopsi dan menyebarkan pemahaman Halabiyah Kiranda. Barakallahu fikum. Itu langsung kalam-kalam ucapan-ucapannya itu mirip persis dengan ucapan-ucapan Al-Halabi. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Sehingga perlu diwaspadai. Masya Allah, Masya Allah. Apakah termasuk bersabar pada awal musibah seseorang mampu menahan kesedihan? Kemudian teringat lalu menangis setelah beberapa waktu. Yang dibahas bukan semata-mata menahan kesedihan, tapi dia mampu menahan diri dari hal-hal yang melanggar syar'i, mengucapkan istirja. Ketika dia ingat sedih kembali itu biasa, semata-mata sedih, air mata menetes dikarenakan yang telah lalu, itu normal. dalam masalah. Selama tidak ada hal-hal yang melanggar syari, tidak ada niaha, nak membuat dia malas taklim dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Misal, ditinggal mati oleh orang tuanya, selama tiba-tiba ketika bicarakan masalah musibah, masalah sabar, segala macam, ingat orang tuanya lagi, nangis lagi. Itu wajar. Selama tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang melanggar syar'i. Dan seperti yang saya terangkan pada antum sebelumnya, jadikan itu semua sebagai pendorong semangat. Ketika misalkan antum tinggal mati oleh orang tua dan segala macamnya, sedih. Ketika teringat sama orang tua, jadikan sebagai pendorong semangat untuk semangat belajar. Semangat jadi anak yang soleh, mendoakan kebaikan untuk mereka semua yang telah meninggal, berbuat baik kepada famili ayah, famili ibu, untuk pendorong semangat. Jangan dijadikan sebagai alasan untuk malas dari segala-galanya. Afan Ustaz, saya enggak bisa taklim. Kenapa? Saya lagi bersedih, Ustaz. Murung di kamar, nangis terus begitu, makan enggak mau, taklim enggak mau. Nah, ini cengeng. Enggak demikian, tapi dijadikan sebagai pelecut semangat. Barakallahu fiik. Masya Allah. Tadi disebutkan apabila ada penyebutan lafadz sholat secara mutlak, maka minimal yang diinginkan adalah 2 rakaat. Berarti dari kaidah yang di atas, boleh bagi kita untuk melaksanakan sholat 4 rakaat atau lebih ketika terkena musibah. Secara umum boleh. Namun dari praktek yang Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dikerjakan 2 rakaat. Itu namanya fi'lus salaf. Paham tuh? Namanya fi'lus salaf. Kaidahnya fi'lus sahabi atau qaulus sahabi hujjatun. Dianggap sebagai perkara yang hujjah selama tidak bertentangan dengan dalil, dan yang kedua selama tidak ada yang menyelisih dari sahabat yang lain. Ada lagi mengatakan masyhur di kalangan para sahabat yang lain. Ini diamalkan. Itu namanya fi'lus salaf. Itu namanya fahmus salaf. Wasta'inu bil sabri was salah. Anda katakan ini menunjukkan adanya masyru'iyatus salah indal musibah. Berapa rakaat? 2 rakaat dengan tindakan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Ayat difahami dengan pemahaman salaf. Apalagi dengan hadis Hudzaifah di atas. Barakallahu fiik. Apakah setiap tokoh yang sering melakukan kebid'ahan difonis sebagai ahli bid'ah? Tergantung. Kaidahnya tidak semua pelaku bid'ah difonis ahli bid'ah. Tetapi kalau sudah sampai kepada para ulama dan mereka memfonisnya sebagai mubtadi umbal intahina, atau dia melakukan sebuah tindakan bid'ah yang sangat ma'ruf penyimpangannya, maka langsung dikatakan mubtadi umbal. Terjatuh dalam bid'ah jahmiyah, mubtadi umbal. Terjatuh dalam bid'ah wahdatul wujud, mubtadi umbal. Terjatuh pada bid'ah rafidah, mubtadi umbal. Langsung ya. Dikatakan perkara yang sangat ma'ruf para kelafik. Nah, perlu tanya kepada para ulama lagi. Itu ada klasifikasi yang disebutkan oleh Syekh Rafi bin Hadi hafizahullah. Naam. Sampai 7:30 ya. Apakah boleh seseorang mengqasar sholatnya ketika pulang dari safar, belum sampai rumah, tetapi sudah masuk daerah dekat rumah, bukan jarak safar? Naam. Dia masih mengqasar sampai dia masuk rumahnya. Prinsipnya ketika antum pergi ke sebuah tempat, pergi ke sebuah tempat yang sudah sampai jarak safar, antum sudah diperbolehkan qasar ketika melampaui desanya antum. Misal, kita tinggal di Sayu. Kita mau ke Surabaya. Musafir atau bukan? Jawabannya musafir. Kita ke Surabaya. Pergi ke sebuah tempat yang sudah sampai jarak safar. Tatkala kita melintasi Sidayu, kita sudah keluar dari wilayah Sidayu, itu sudah boleh kosor. Kalau dari sini antum sudah lewat jembatan Sidayu, ada pom bensin, sebelah kanannya ada masjid yang modelnya kayak gaya Bali itu. Set. Mampir situ, antum sudah boleh kosor. Ya, antum. Tapi kalau antum safar ke sebuah tempat yang belum jarak safar, misal antum ke Manyar, musafir atau belum? Belum safar ya, Pak. Maka antum tidak boleh kosor, walaupun sampai Manyar. Ya, antum. Begitu ketika pulang dari safar, antum terus boleh kosor sampai masuk rumah. Sebelum masuk rumah, antum masih diizinkan untuk kosor. Itu pembahasan yang pernah kita kaji dalam Sahih Bukhari, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arba, perbuatannya Rasulullah alaihi salatu wasallam di Sahih Bukhari. Di ta'ammali. Masya Allah. Siapa santri pertama dari Indonesia yang datang ke Vius Yaman? Waduh, siapa ya? Di antaranya ialah Al-Akh Abdul Hakam Al-Syaiban, orang Pasuruan. Ini termasuk orang pertama yang datang ke Vius. Tahu orangnya? Belum ya? Abdul Hakam Ibnu Ali Al-Syaiban, orang Pasuruan. Ya, masih di sana. Dia pulang, nikah, sana lagi. Itu di antara orang pertama yang di Vius ketika belum ada apa-apa. Tidak belum ada apa-apa. Dia, beberapa yang lain, anda lupa ya. Terus kenapa? Ada sesuatu? Ada salam dari Ustaz Alfian Abu Ammar Jember untuk Ustaz Afif Anik. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. Saya punya teman di pondok Ustaz Zulkarnain. Bagaimana? Apakah anak suruh dia pindah atau tinggal satu tahun dulu? Ya, kalau dia orang yang punya prinsip mengagungkan dan menghormati kalamul ulama, maka dia akan pergi dengan sendirinya. Afan Ustaz, saya izin dulu. Mau pulang. Kenapa? Sampai jelas urusan Ustaz. Assalamualaikum. Nah, gitu ya? Langsung dia pulang. Barakallahu fikum. Masya Allah, Masya Allah. Kayak gini-gini ada senang ya? Nah itu, ada yang tanya lagi ini. Afan Ustaz, bagaimana daurah kemarin di Jogja? Masya Allah, di Jogja. Saya dengar katanya sudah di-download sama teman-teman yang di Tasilat. Di sana baik-baik saja, tidak ada masalah. Kajiannya dari dimulai Sabtu pada asar. Suasana hujan. Di dingin-dingin hujan ya kan ya. Masya Allah gitu. Dimulainya jam 4.20 setengah 5 lah. Sampai jam 8 malam. Masya Allah. Alhamdulillah, anak pikir hujan paling tausiah untuk apa namanya ikhwan-ikhwan yang di perumahan situ. Nanda. Saya keluar dari tempat istirahat, masjid, kaget saya. Mobil full, banyak mobil-mobil segala macam. Wah, semangat ini orang-orang ini kayaknya. Saya masuk masjid itu penuh. Masjid Wonosalam ini bukan yang di Evetan. Penuh itu masjid. Masya Allah. Ini namanya menanti-nanti statement nih rupanya. Tema yang kita angkat kemarin ialah sebab-sebab menolak kebenaran. Yang saya sampaikan, apa itu al-haq? Nahu al-haq. Saya jelaskan al-haq. Qala Allah, qala Rasul, ijma' salaf, ijma' sahabah, fahmu salaf, qatibatan, pemahaman salaf secara keseluruhan, qawlu sahabi, fi'lu sahabi, ucapan, perbuatan seorang sahabi, selama tidak bertentangan dengan dalil, selama tidak ada yang menyelisihi, ada yang mengatakan, dan masyhur di kalangan sahabat yang lain. Ada hujjah. Haq. Dan yang berikutnya, kalamul ulama. Kalamul ulama, taujihatul ulama, bimbingan-bimbingan, arahan-arahan para ulama yang mereka sampaikan dengan ilmu. Saya kata bacakan ayat wasalu ala dzikri kuntum ta'lamun dan beberapa ayat yang lain. Ini hak. Yang kedua saya sampaikan bahwasanya fitrah kita Bani Adam itu qabulul haq, menerima al-haq, mencintai al-haq, menginginkan yang namanya al-haq. Dibawakan ayat fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Disebutkan dalam tafsirnya fitratallah di antaranya mahabbatul haqqi wa iradatuh. Fitrah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya cinta kebenaran dan menginginkan kebenaran. Barakallahu fikum. Yang ketiga saya sampaikan apa konsekuensi kita terkait dengan al-haq. Saya sampaikan terkait dengan qabulul haq, harus menerima kebenaran, harus mengamalkan kebenaran, harus mengikuti kebenaran, berhukum dengan kebenaran, mendahulukan kebenaran, mengagungkan kebenaran, dan rujuk kepada kebenaran ketika kita salah. Ini anak panjang, terangkan bagaimana sikap salafun saleh rujuk mereka kepada al-haq. Kita bawakan keterangan sebagai ulama yang terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan hadiah kesalahan kepadanya. Rahimallahu mar'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang memberikan hadiah kepada aku kaiban-kaiban. Saya bawakan keterangan sebagai salaf yang sampai punya angan-angan. Kalau seandainya Allah memberikan kemudahan, keluasan rezeki kepada saya, harta saya banyak, saya akan kasih uang orang-orang yang ngasih hadiah kesalahan saya. Hah? Menjual kesalahan. Soal saat atau salah dalam kalau begini. Ini ayatnya, ini hadisnya. Oh iya salah. Jazakallah khair. Ini untuk antum. Nah, gitu. Saya sampaikan demikian. Sudah panjang. Saya sampaikan setelah itu. Fenomena kenapa kok masih banyak orang-orang yang menolak al-haq? Padahal itu adalah fitrahnya dia, konsekuensi dia terkait dengan al-haq. Disebutkan di antaranya, disebutkan sebagai mukadimah. Kalau seandainya yang menolak al-haq itu orang-orang yang awam, orang-orang yang jahil, mungkin masih ada udzur, maklum jahil. Tapi menjadi tanda tanya besar kalau yang menolaknya yang sudah ngaji, sudah taklim, sudah tahu ilmu segala macam, ngerti prinsip ahlus sunnah dalam perkara ini. Kok nolak? Kenapa ini kok nolak? Lebih besar lagi tanda tanyanya. Kalau yang menolaknya itu adalah seorang dai salafi. Nah, gitu. Seorang ustadz yang mengaku sebagai salafi. Yang gak semata-mata menyampaikan ilmu. Mendakwakan ilmu dan segala macam. Lebih besar lagi. Nah, saya gini-gini saya. Ketawa, kayak itu ketawa ya. Terus saya bilang, anak mau berdiri sekarang ini. Anak mau berdiri, saya kayak gini saya. Lebih besar lagi tanda-tandanya. Kalau yang menolaknya itu yang kelasnya kibar, termasuk ustadz kibar, dai kibar, alim kibar, kok nolak itu lebih besar lagi tanda-tandanya. Sambil saya berdiri, ketawa kan? Mereka juga ketawa dengan apa yang saya gambarkan tadi. Dan saya bawakan di antara sebab-sebab orang menolak al-haq. Barakallahu fikum. Di antaranya saya sebutkan dari keterangannya para ulama. Sebab orang menolak al-haq, ikhwan. Kalau al-haq itu, afan, kalau kesalahan itu atau al-batil atau penyimpangan itu terjadi pada seseorang alim, seorang syekh, seorang tokoh terpandang yang punya banyak pengikut. Yang salah itu orang semacam ini. Seorang kibar. Tidak mudah bagi pengikutnya untuk menerima al-haq terkait dengan dunia. Muncul sikap ta'asub. Muncul sikap taklid. Muncul sikap ini. Minimalnya bingung. Nah, saya kira kan. Bingung. Gitu. Tawa. Bingung. Pusing saya. Pusing. Gitu. Saya mengatakan. Ah, masa iya sih dia salah. Masa iya sih dia menyimpang begitu. Saking cintanya kepada guru tadi itu sampai fisik itu kepalanya segala macamnya. Tidak mungkin itu guru saya, tidak mungkin. Ada kelas itu tawa, ada kelas itu. Nah, ini kita sebutkan. Kita jelaskan itu merupakan sifatnya orang-orang musyrikin, sifatnya orang-orang kafir dari mulai zaman dahulu sampai sekarang ini. Qaidah besar mereka menolak al-haq ya ini ta'assub. Taklid kepada moyang-moyang mereka. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Ada lagi, bukan lagi. Di antara sebab orang menolak kebenaran ialah dikarenakan orang yang salah ini atau orang yang menyimpang ini menyandarkan kesalahannya kepada seorang alim yang dimuliakan. Ada fatwanya Syekh. Syekh Fal mengatakan demikian. Di balik, sembunyi di balik seorang alim. Akhirnya orang yang memandangnya bingung. Iya ya, ini juga punya Syekh. Ini punya Syekh. Ini punya Syekh. Ini punya alim. Ngundang Syekh. Ngundang Syekh. Ngundang Syekh. Ngundang Syekh. Bingung. Sehingga ketika dikasih tahu, ya akhi, ini fulan begini, begini, begini, begini. Ah, gak mungkin. Ada Syekh di belakang dia. Dia ada Syekh fulan yang sama dia. Akhirnya menolak al-haq. Diterangkan padahal yang semacam ini, barakallahu fikum, kita harus melihat mana yang rajih, mana yang marju. Dalam masalah yang semacam ini. Jangan terbawa kepada Syekh yang di depan dia. Tapi bagaimana hakikat orang tadi. Batil, katakan batil. Ada al-kibr karena kesombongannya, karena ujubnya, karena hubur riasa, kepingin kedudukan, kemasyuran, dan segala macamnya. Banyak. Selesai taklim itu, ada yang ngomong, dari tadi ditunggu-tunggu, mana statementnya tidak keluar-keluar. Karena sampai selesai materi, tidak ada yang keluar dari saya. Tunggu-tunggu, mana nih ucapannya nih? Mana nih? Bayangannya itu sudah mempersiapkan senapan, diisi dengan peluru yang banyak, semua tembak semuanya gitu ya. Kok gak keluar-keluar, di mana ucapan statuenya ini Allah? Harus tanya jawab, ada banyak pertanyaan. Ditanya dan terkait dengan masalah yang sedang terjadi. Jangan sampaikan apa adanya. Terkait dengan kasusnya beliau, kita mengatakan kalam Syekh Rabi bin Hadi, kalam mu'tabar, ucapan yang mu'tabar yang diterima dari seorang alim kabir yang tahu keadaan beliau, tahu keadaan Indonesia ini, alim, kalam alim kabir mu'tabar. Jangan kamu tolak. Maka harus wajib qabulu, wajib diterima, jangan kamu tolak. Wajib al-amal bi muqtadah, wajib mengamalkan konsekuensi-konsekuensi kalamnya Syekh Rabi. Kalamnya syadid, bilang gitu. Bukan sanjuk lagi kalamnya Syekh Rabi. La'ab, mutalawin, yamshi ala tariqatil halabi fil makrah, ada syadid. Yang disinggung sama beliau terkait dengan tariqat dakwahnya, usul dakwahnya. Lagi yang tanya, Afan Ustaz, apa konsekuensi dari fatwanya Syekh Rafi itu? Saya bilang, siap disebutkan awal. Siap. Siap. Satu, mewaspadai beliau. Dikatakan kalamnya beliau sangat keras dan langsung menyinggung tarekat dakwah. Dikatakan punya makar. Waspada kepada beliau. Hati-hati. Dua, ya tidak mungkin taklim sama beliau lagi untuk sementara ini. Inna hadzal ilma din, fanduru aman ta'khuduna dinakum. Sehingga yang punya radio-radio, tahan dulu, jangan disiarkan. Yang punya majalah-majalah, tahan dulu, jangan disampaikan makalah-makalah beliau dan segala macam. Itu konsekuensi. Siap. Tapi saya sampaikan dengan bahasa seperti ini, santai, pandai. Jadi enggak berapi-api, udah santai. Tapi satu, dua, tiga, gitu ya. Barakallahu. Ya begitu. Gimana lagi? Adanya seperti itu. Nah, ketika itu kita sudah mendapatkan khabar dari Ma'bar dari Syekh Muhammad Ibn Abdil Imam, hafizahullah. Dari wacap yang dari teman-teman itu disampaikan kepada saya dan segala macam. Dan juga rekamannya, saya dengarkan langsung rekamannya Syekh. Jalsah dengan Undunusin. Di sana heboh ya. Pro kontra di Ma'bar. Didudukan sama Syekhul Imam. Khulasa dari kalam Syekhul Imam. Anda sampaikan di Jogja. Kemudian saya SMS. Akhuna Abu Amr Sidawi. Kayak ya Abu Amr. Saya menyampaikan demikian di Jogja. Betul apa salah ini? Nam di setiap dapat. Betul Ustaz. Sampaikan dengan musyrif yang di sana. Ya Ustaz, betul apa yang saya sampaikan demikian. dan ada penambahan sedikit. Yang saya sampaikan, ucapan Syekhul Imam beliau mengatakan kalamu ahlul ilmi ala ru'usina wa uyunina. Kalamnya para ulama itu di mata kita, di kepala kita. Ini sami'na wa ta'na. Kita terima. Kalam ahlul ilmi yunshar. Ucapan para ulama disebarkan indal hajah. Diamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Barakallahu fikum. Ini kalamnya Syekhul Imam. Dan beliau memberikan solusi kepada Ustaz Al-Qarnain supaya segera datang ke Syekh Rabi. Sampaikan unek-uneknya kepada Syekh Rabi dan segala macam kepada Syekh Rabi. Ketika beliau mengatakan A, turuti. Mengatakan A, turuti. Terus begitu. Dengarkan taujiatnya para ulama dan para masyayikh. Indonesia bin Hadi. Dan juga beliau memiliki solusi, memiliki ide. Supaya bisa kumpul lagi Ustaz Al-Qarnain, Ustaz Luqman. Yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya di depan Syekh Rabi, dengarkan kembali taujiatnya para masyayikh dan segala macamnya. Di akhir beliau mengatakan kalau kemudian Al-Qarnain ini enggak mau datang ke masyayikh, enggak mau mendengarkan keterangannya masyayikh, beliau mengatakan fama narahu sadida. Maka kita pandang enggak lurus ini orang. Sampaikan para syekh, Syekh satu kali di bayannya klarifikasinya mengatakan mau ke sana sih. Naam, bagus. Segera ke sana. Surah bidzalik. Beliau gembira dengan berita kalau beliau segera mau ke Syekh Rabi. Barakallahu. Ini ucapannya Syekhul Imam. Sebab ketika muncul ini, muncul pro kontra lagi. Ada yang mengatakan, tazkiyah. Syekhul Imam tidak mentahdir Ustaz Al-Qarnain. Loh, kok jadi kayak gitu dalam memahami ucapannya ulama. Nah, kalimat di awal, kalamu ahlul ilm ala ru'usina wa'uyunina itu namanya apa? Maksudnya beliau sepakat dengan ucapannya Syekh Rabi. Barakallahu fikum. Cuma beliau memberikan solusi supaya cepat selesai urusannya, datang ke Syekh Rabi. Di akhir beliau mengatakan, kalau enggak mau pergi ke sana, enggak mau mendengar taujiatnya para masyayikh, fama narahu sadida. Wadih. Barakallahu fikum. Yang saya sampaikan khulasah dari kalamnya Syekhul Imam, hafizahullahu taala wa ra'a. Barakallahu fikum. Hakata ya kawan? Ada sesuatu? Kenapa tawakuf? Ma mujibu dhalik? Kenapa kau tawakuf? Keberatan. Loh. Kan diterangkan dari awal tadi ketika saya sampaikan di bagian awal. Al-haq di antara al-haq ya ikhwan yang harus kita terima kalamul ulama. Kalamul ulama barakallahu fikum. Apalagi terkait dengan bab al-jarh wa ta'dil itu masuk dalam pembahasan khabarus thiqah. Kalam Syekh Rabi, kalam alim kabir mu'tabar dimasukkan dalam pembahasan khabarus thiqah. Apa sikapnya ya ikhwan? Wajib qabuluhu. Kan begitu. Hah? Begitu ya? Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Di sini ada perintah tabayyun dari khabarnya siapa? Khabarul fasiq wa minhu al-mastur. Wajib tabayyun. Katanya para ulama, amma khabarul kadzib yang pendusta, ma'ruf dengan dustanya, wajib radduh. Tolak. Adapun khabarul shadiq yang jujur, wajib qabul. Itu fil asl. Ini babnya qabul khabar tsiqah, maka wajib qabul. Barakallahu fikum. Kalam Syekhul Imam tidak bertentangan dengan kalam Syekh Rabi. Beliau mengatakan kalam ahlul ilm ala ru'usina wa uyunina. Yunsha innal haja. Muafiq. Barakallahu fikum. Itu kenapa kok tawakuf? Di mana? Kelihatan. Kelari-kelari. Kok tawakuf? Ya betul. Betul, tawakuf orang. Tawakuf. Tawakuf atau mengamalkan kemudian melihat perkembangan. Sambil mengamalkan konsekuensi fatwanya Syekh Rabi atau tidak? Terus? Terus bersikap. Ya betul. Karena kemarin Abu Ghasha telepon kepada saya. Nah, saya sampaikan kepada beliau. Kalau dalam masalah semacam ini ada mauqif ya akhi. Mauqifnya antum terima kalamnya Syekh Rabi, qabuluhu wal amal bi muqtadah. Amalkan konsekuensi yang ada. Terus nunggu berita berikut. Menunggu sambil mengamalkan keterangannya Syekh Rabi. Bukan mulghah, bukan dibuang, ditiadakan, ditawakufi. Atas dasar apa tawakufnya itu? Ya, kalamnya ulama. Dibuang. Ya enggak mungkin ya. Maka mauqif yang benar diamalkan terlebih dahulu. Terima dulu. Amalkan dulu. Adapun yang ini urusannya beliau pribadi dengan Syekh Rabi. Dia mau rujuk, dia mau tobat, urusan dia pribadi. Mauqifnya kita secara syar'i, kalamnya Syekh Rabi. Terima, amalkan konsekuensi. Sambil menunggu ketika beliau kesana nanti, Masya Allah beliau mudah-mudahan baik, mudah-mudahan rujuk, dan segala macam merubah apa yang ada, bagus, Syekh Rabi memuji beliau kembali, segala macam. Kelas. Normal kembali. Sebagaimana semula. Paham tu? Atas dasar apa tawakuf? Barakallahu fiik. Allahu ta'ala alam bisawab. Saya mau tanya. Kalau seandainya ada kalamnya Syekh Rabi turun terkait dengan saya misalkan. Atau terkait dengan Luqman bin Abdul misalkan. Wajib qabuluh atau kata wakuf dulu? Tuh kok diem. Jangan karena merasa cinta kepada saya terus tawakuf. Waduh rek, Ustaz Afif, guru saya sendiri. Masa wajah pokok buluhu. Itu menunjukkan apa? Mahabbatuka fihi fiha bulu. Ada unsur ta'asub padanya. Ya itu? Langsung. Enggak ada bedanya antara fulan, oh fulan, oh fulan, oh fulan. Kalau ada kalamu syekh, alim, kabir, mu'tabar, turun. Wajib qabul. Siapapun yang disebut namanya. Paham tuh? Nama ada disebut laqad darahullah. Mudah-mudahan tadi kuatkan imannya, manhaj dan segala macamnya. Laqad darahullah. Sikapnya antum harus menerima kalam syekh. Terima wajib qabul. Al-amal muqtada. Sebagai murid langsung nasihati saya. Geruduk saya. Ustaz, takillah ustaz. Antum begini, begini, begini, begini. Ya, saya paling meminta klarifikasi. Apa yang ada pada saya? Hati sebutkan. Antum begini, begini, begini. Buktinya. Ini. Khalas. Salah. Tayyib. Rujuk dari semuanya. Saya telah cabut semuanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dibuktikan setelah itu dengan taubat yang hasanah. Kita ikhlas. Berubah dari semua yang telah ada. Nah, kemudian. Tawakuf dulu. Dia kan. Dari mana ini semuanya? Mohon maaf. Pada kenyataannya, ketika ada kalam syekh turun terkait dengan kita atau terkait dengan Luqman bin Abdul, mohon maaf, mereka tanpa tawakuf, mereka langsung sebarkan ke seluruh penjuru dunia. Tidak ada syekh tawakuf dulu. Tawakuf dulu tidak ada. Langsung sebarkan. Wah, belum sampai ke rumah lagi nyebarkannya. Mau contoh? Ketika jalsa mereka di Syekh Rabi 2 tahun yang lalu, Ramadan, yang dimuat khulasahnya di majalah Fawaid yang terakhir. Majalah Fawaid yang ketiga, yang terakhir itu dimuat khulasah jalsa di Syekh Rabi. Di antara yang disebutkan itu, Syekh Rabi menasihati Luqman bin Abdul. Amsik ihfad lisanak an ikhwanik. Kata-kata ini yang mereka ingat betul. Ihfad lisanak an ikhwanik. Ada terusannya ya, Pak. Wala tatakallam illa bil haq. Ini langsung disambar sama mereka, disebarkan seluas-luasnya. Belum pulang ke Indonesia itu. Syekh Rabi telah menasihati dia dengan ucapan yang sangat keras. Ihfad lisanak, ihfad lisanak. Itu gede-gede kan ya, Pak. Terus kenapa kalau ihfad lisanak? Hizbi dia, menyimpang dia, sahib makar dia. La'ab, mutalawin. Nasihat. Ihfad lisanak. Tidak ada kata-kata yang salahnya. Wala tatakallam illa bil haq. Dan jangan ngomong kecuali dengan cara al-haq. Itu dibikin oleh mereka celah sebagai bentuk jarah. Padahal bukan. Saya juga mengatakan, anta juga. Langsung menyebut JS ketika itu. Ente juga. Ente juga. Begitu. Diginikan semua. Ini yang disebarkan, ini disebarkan. Tidak ada kata-kata tawakuf. Sebentar, tawakuf dulu. Biarkan Luqman bin Abdul klarifikasi dengan Syekh Rabi. Tidak ada. Ya. langsung disebarkan ke sana kemari sampai elek. Kenapa kok demikian? Ya, tadi itu ya ikhwan. Kalau sudah ada sesuatu, semua jadi jelek. Wa'ainur ridha. Terus kan? Wa'ainur ridha min kulli aibin kalilatu. Wa'ainus suhti tubdil masawiyah. Mata ridha, orang itu kalau mandang dengan keridhaan, ridha terus. Hah? Jadi galilah, jadi enggak bisa melihat kesalahan apa yang orang yang diridhai. Salah di depan mata. Mana sih salahnya? Kenapa? Ainur ridha. Wa ainu sukhti tubdil masawiyah. Tapi kalau pandangan matanya sudah enggak suka sama seseorang, tubdil masawiyah, bisa menampilkan semua kejelekan orang tadi. Walaupun di ujung laut. Bahasanya orang Indonesia gimana ya, Van? Semut di laut kelihatan, gajah di peluk mata enggak kelihatan gitu ya. Allah ya. Itu nyatanya ya. Padahal bukan jarah, bukan nasihat. Tapi dihapikan sama mereka. Contoh yang kedua. Kalamnya Syekh Rabi bin Hadi terkait dengan Luqman bin Abdul yang mengatakan ini dasisa, ana akhsha annahu dasisa min dasaisil ikhwan. Saya khawatir ini termasuk mata-mata penyusup dari penyusup-penyusup ikhwan muslimin. Yang ini betul, Syekh Rabi mengatakan demikian dengan kalam yang semacam ini terkait dengan Luqman bin Abdul. Disebarkan sampai ke seluas-luasnya, luar biasa. Di wilayah timur, di tempatnya Sultan Hasanuddin, ayam jalan dari timur di wilayah sana nyebar seluas-luasnya dengan tanpa klarifikasi. Anda tahu itu kapan diucapkan sama Syekh Rabi? Itu disampaikan sama Syekh Rabi bin Hadi di zaman laskar. Di zaman laskar jihad. Hah? Laskar jihad ikhwani. Bukan lagi salafi. Di masa itu. Masa-masa sangar-sangarnya laskar. Ngawur-ngawurnya laskar. Dengan berbagai macam tindakan-tindakan yang menyimpang-menyimpang itu, yang aneh-aneh itu. Ya. Itu saya mengatakan demikian. Itu ada asbabul wurudnya. Beliau Luqman bin Abdul dengan Usama Mahri diutus oleh pihak laskar jati untuk ketemu dengan Syekh Rabi, melaporkan semua apa yang terjadi. Syekh sudah banyak dapat khabar jauh-jauh sebelumnya. Saya nunggu-nunggu kok enggak kesini ini orang-orang ini. Betul, begitu mereka berdua ketemu di depan Syekh Rabi, langsung disemprot sama Syekh Rabi. Dihabis. Antum berbuat begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini. Semua akhbar sampaikan sama Syekh. Kamu begini, kamu begini. Satu sama sudah ngerti, sudah tahu Syekh Rabi sebelumnya. Luqman bin Abdul belum tahu Syekh Rabi, baru ketemu kali itu. Satu sama langsung diem. Ngerti ini lagi marah Syekh Rabi, diem. Diem beliau. Karena ngerti, sudah tahu bagaimana Syekh Rabi. Nah, Luqman bin Abdul perwakilan dari laskar jihad. Ya bagaimana juga harus sedikit memberikan klarifikasi. Nah gitu ya. Saya kan, apa sih? Jadi seakan-akan kayak menyanggah Syekh Rabi. Gitu ya. Kaget beliau kok gini. Sampai keluar kata-kata tersebut terkait dengan Luqman bin Abdul. Ana akhsha. Akhsha ayyakuna dasisan min dasaisil ikhwan. Sampai ke Indonesia kabar tersebut. Langsung diklarifikasi sama Panglima Laskar Jihad. Dan para ustaz yang lainnya. Kirim risalah khusus sampai kembali Syekh Rabi lagi. Nah ya Syekh. Akhuna Luqman rajul ma'ruf indana, bukan dia orang yang ma'ruf, dia bukan dari kalangan kaum muslimin, dibela sama para asatid. Sampaikan ke Syekh. Ini disebarkan oleh mereka dengan seluas-luasnya. Sampai ketika askari hafizahullah taala orang pernah umrah atau haji, umrah ke Nepal. Datang langsung ke Syekh Rafiq. Tanya langsung kepada beliau terkait dengan ucapannya satu ini. Dicabut sama Syekh. Dicabut sama Syekh itu dalam masa lalu dipuji. Pak Abdul ketika itu dipuji. Dia begini, gini, gini, gini. Dah. Disampaikan secara resmi sekali di Wonosalam, di Jogja. Resmi. Syekh Rafi telah mencabut kata-kata ini. Tapi sampai sekarang disebarkan di sana. Seperti yang anak saya sama itu ketika anak kemarin ke Sengkang. Singgah di dekatnya Unhas. Taklim di situ. Ikhwan ngomong kepada saya, Ustaz, kok ada tersebar katanya Ustaz Lukman itu mata-mata IM. Ajib, benar-benar kaget saya. Loh kok di sini? Oh, nyebar di sini satu usul, was-was. Semua ikhwan kayak gitu, semua pemahamannya. Sehingga ketika beliau datang sebulan sebelumnya, gak ada yang hadir. Ajib. Ada luar biasa ya. Sekejam itu. Padahal dia tahu. Kapan saya mengatakan demikian? Padahal dia tahu, dicabut sama Syekh sudah. Padahal tahu, Syekh sudah memuji. Setelah itu sudah banyak, sekian banyak jalsah, ketemu berulang-ulang kali dengan Syekh Rabi. Dipuji. Kok disampaikan juga? Ada parit ya, kok. Itu penyakit ya. Ya kenapa tidak kemudian? Si. Tawakuf dulu. Suruh dia klarifikasi ke Syekh Rabi. Betul tidak ngomong seperti itu? Dan bagaimana? Lih, kenapa terkait dengan satu orang ini? Semuanya pada gelisah. Tawakuf dulu. Ada apa ya? Man hadar rajul? Talib. Al-haq azim. Al-haq itu lebih besar. Lebih dimuliakan ya. Ikhwan. Prinsipnya harus sunnah. Tidak ada ta'asub. Tidak ada taklid. Tidak ada kecintaan yang ghulu melampaui batas. Al-haq, haq diikuti. Al-batil, batil tinggalkan. Barakallahu fikum. Hadza huwa al-mawqif yang sahih. Jadi jam 8 ya kan ya. Allah musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Setelah saya taklim dari Jogja, ada yang ngomong sama saya, Ustaz, dari semua asatidah yang komentar masalah ini, antum tok yang lembut katanya bahasanya. Yang lain bahasanya wah tegas, antum landai katanya. Terus kenapa kalau landai? Yang ada masalah, Ustaz. Terus maunya gimana? Yang berapi-api, gitu. Yang tidak tahu, siapa yang paling landai katanya. Sama tapi paling landai katanya. Bahasanya enggak berapi-api. Cukup dengan bahasa yang landai. Tapi isinya tegas. Nih. Untuk menunjukkan, kita enggak punya masalah apa-apa dengan beliau. Tidak ada masalah pribadi, tidak ada masalah apapun dengan beliau. Masalahnya masalah prinsip. Barakallahu fikum. Anak di Jogja, anak mengatakan, beliau secara pribadi telah mentazkiyah saya. Nah gitu ya. Ya kan? Beliau telah mentazkiyah saya. Dan memerintahkan salafiyin mengambil ilmu dari saya. Ketika di Sengkang, ketika di Unhas itu, di Alatif. Ada kelas itu. Saya katakan sama para ikhwah, sekarang ambil ilmu dari saya sekarang ini. Saya menyampaikan ini, ambil dari saya sekarang. Ambil, ada kelas itu. Ya tadi itu, wajib qabuluhu, al-amal bimuktadahu, waspadai beliau, jangan tarik terus sama beliau, dan segala macamnya. Ambil dari saya sekarang. Itu namanya mawqifun syar'i. Sambil kita melihat, mudah-mudahan, setelahnya ada perkembangan baik, beliau yang rujuk dengan rujuk yang jujur, Syekh Rabi bin Hadi barakallahu fikum mencabut kembali keterangannya, memberikan pujian kepada beliau dan segala macam, kelas normal kembali. Barakallahu fikum. Na'am, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kalau antum membaca statementnya Ustaz Muhammad Sewet, tegas. Beliau memandang, saya memandang kalam Syekh Rabi final. Bayangkan. Itu jawabannya saya ditujukan Ustaz. Ini Ustaz, pernyataan para asatidah terkait dengan klarifikasinya Ustaz Al-Qarni. Maksud siapa? Banyak ya kan? Anak baca. Mantap juga Ustaz Muhammad ini. Saya pandang adalah final. Karena Syekh Rabi tahu dan segala macamnya ini adalah final. Ada lagi komentar. Ustaz, semua ustaz masuk itu ada apa namanya komentar para asatidah terkait dengan klarifikasi. Antum tidak masuk ustaz? Ya tidak tahu. Kenapa saya tidak masuk? Barakallahu. Nah itu. Ala kulli hal hakadha. Ikhwan fi din azakumullah. Ada sebagian pernyataan, ada yang mengatakan itu hadis, ada yang mengatakan bukan hadis. Mereka mengatakan hubbuka li syai' yu'mi wa yusim. Kecintaan kamu kepada sesuatu terkadang membutakan mata, membuat tuli telinga. Itu kalau kecintaannya melampaui batas. pengertian membutakan mata, tidak mau mendengar atau enggak mau melihat al-haq di depan dia yang berbeda dengan orang yang kamu cintai. Telinga kamu tuli, enggak mau mendengarkan ucapan siapapun yang menerangkan penyimpangan orang yang kamu cintai. Kalau demikian yang terjadi pada antum, hubbuka li syai' yu'mi wa yusib antal muta'assib. Kamulah yang dikatakan sebagai orang yang muta'assib, yang fanatik, yang muqallid bila ilm. Allahul musta'an. Sehingga ya tadi itu ya kan. Barakallahu fiik. Satu hal lagi yang harus saya sampaikan kepada antum dan sudah sering saya sampaikan kepada antum. Dalam sikap yang semacam ini barakallahu fiik, kita memiliki dua mauqif. Ada mauqif secara takdir, ainul qadar. Pandangan terkait dengan bab takdirnya Allah Azza wa Jalla. Beliau ditakdirkan demikian, ditahdir sama Syekh Rabi bin Hadi, beliau begini, beliau begini. Pandangan takdir, kita merahmati beliau. Kita mengharapkan hidayah untuk beliau. Kita mendoakan beliau baik, beliau tobat kembali, rujuk kembali. Itu namanya ainul qadar. Kita doakan hadahullah ilal haq, wafakahullah ilal mayuhibu wa yardha. Atau mawakif yang kedua, mawakifun syar'i, ainul syar'. Pandangan secara syariat, sikap secara syar'i harus disikapi sesuai dengan bimbingan syariat. Kata demikian kalamnya Syekh, khalas. Naqbaluhu wa na'mal bil muqtada. Disikapi dengan sikap yang sahih sebagaimana kalam Syekh tadi. Barakallahu. Sehingga ada mauqif syar'inya, ada mauqif qadarnya. Paham tuh? Barakallahu. Itu namanya prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu. La ta'assub, la ifrat wa la tafrit. Dan ingat, siapapun kasusnya, kasus siapapun, entah beliau atau kayak yang lainnya, barakallahu fikum. Ini sikap yang harus antum ambil dalam semua hal, barakallahu fikum. Hakata ya, nah, ini yang perlu sampaikan kepada antum. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Siapa tahu undek-undeknya masih belum tuntas? Masih ada waktu 5 menit. Atau mau nambah setengah jam lagi? Hah? Ya apa ya Pak? Gimana Mas Ahmad? Oh terkait ditarjamannya Syekh Mukbil. Yang Syekh Mukbil yang mana? Tidak ada. Ada pun terkait dengan Syekh Mukbil itu bukan tahdzir. Terkait dengan tidak dimasukkan nama beliau dalam tarjamannya Syekh Mukbil, itu bukan tahdzir. Bukan. Itu semata-mata beliau membawakan tarjamah, dibawakan apa namanya daftar murid-muridnya beliau. Barakallahu fikum. Ya namanya lagi mengumpulkan, ada yang luput dan segala. Beliau ribuan orang murid apa namanya muridnya beliau itu. Kalau kebetulan nama Saudul Qonen dimasukkan, kemudian namanya Luqman Ba'af itu enggak dimasukkan, bukan tahdzir. Jadi hizbi. Enggak. Maha kata ya kawan. Barakallahu fikum. Kalau semata-mata itu yang diinginkan, dimansuh dengan buku-buku yang kedua. Tulisannya Al-Hajuri. Kitab At-Tabaqat. Itu apa namanya? Yang terbaru dari muridnya Syekh Mukbil bin Hadi. Bahkan tegas ditulis untuk mengetahui siapa muridnya Syekh Mukbil yang masih sahabat, yang masih kokoh, siapa yang menyimpang. Diklasifikasi. Ada 4 klasifikasi kalau enggak salah. Yang asbat, a'immah, para masyayikh, ada yang mustafidin, ada yang bagus-bagus, ada yang menyimpang-menyimpang. Klasifikasi. Di situ enggak disebutkan. Enggak disebutkan. Ya paling disebutkan itu aja. Apa saya bilang? Sama Zulkarnain. Khas gitu aja. Enggak ada keterangan macam-macam. Luqman, Ba'abdu, gitu aja. Begitu kita-kita ini yang masih ada di sana, wow, sebut aja mentereng-mentereng. Nah, terus gimana? Nah, ada Luqman apa? Apa Luqman Ba'abdu itu? Enggak disebutkan di situ. Nih, disebutkan nih, Mustafid. Masa kayak gitu? Enggak. Itu proses yang semacam ini, Ikhwan. Itu ketika menulis buku Tabaqat tadi itu, Syekh minta kepada masing-masing negeri, masing-masing daerah, untuk menyebutkan nama-nama orang-orang yang kokoh prinsipnya mau dicantumkan dalam buku Tabaqat. Antum tahu sejarahnya, karena saya masih di sana. Assalamualaikum. Beliau minta ketika itu yang menjadi musyrif Al-Ustaz Abdul Muti Al-Maidani sama saya. Ngomong, ya Abu Muhammad, tolong di daftar tulab untuk nusyiin yang antum pandang bisa dimasukkan di buku tawakat yang bisa membantu dakwah kita ini. Namis. Itu kita rapat malam hari. Enggak semua dia enggak semua di dipanggil ya. Ada beberapa orang yang ada ketika itu, ada Ustaz Muti Al-Maidani, ada saya atau Ustaz Adnan. Ustaz Manado, ada Ustaz Abdul Bar, ada siapa lagi, beberapa orang ya Pak. Gimana ini? Siapa yang mau kita sebutkan ini? Syekh minta nama itu nama yang digunakan untuk bisa menopang dakwah. Siapa ini? Mau bukan saya, Kak Etis kan. Kok malah kepengen disebutkan namanya? Siapa yang nanya ini? Siapa ini? Akhirnya dia punya ide. Gini aja. Kita tulis semua santri Indonesia yang ada di Yaman ketika itu. Yang masih ada. Pokoknya di Indonesia. Tulis semua nama-namanya. Sudah ditulis di bor begitu. Nah, kita yang di sini, ada beberapa orang. Sebut 10 nama. Masing-masing kita yang di sini sebut 10 nama. Nanti total semuanya itu yang disebutkan, dikasihkan sama syekh. Tanpa ebel-ebel. Nama tok. Sepakat. Sudah. Masing-masing bawa kertas, bawa pulpen. Siapa menurut dia yang disebutkan 10 nama ini? Ya masing-masing tidak mungkin nyebut nama dirinya. Tidak mungkin ya, orang lain. Sudah. Dikumpulkan semuanya. Kita bacakan. Fulan. Tulis namanya. Fulan. Fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, begitu. Kata yang kedua, fulan, sama. Contoh yang kedua, fulan, sama. Ada lagi yang lain, tuliskan lagi. Fulan, fulan, fulan, fulan. Sampai ada sekitar 14 orang. Yang hadir itu, dari kesemuanya yang ada, 14 orang semua yang disebut namanya. Ketika itu ada satu mukti bilang, satu orang, tolong disebutkan namanya. Ketika itu yang belum minta disebutkan, Ustaz Abdul Nahar, atau Ishak yang sekarang disewa. Sebutkan nama orang. Satu lagi, enggak, saya enggak setuju. Itu kata beliau. Yang lainnya gimana? Ya sudah, dari asal juga enggak ada namanya dia, ya sudah. Enggak disebutkan. Yang ini setuju enggak? Setuju. Sudah. Jadi 15. Nah, para kelas itu. 15. Disampaikan kepada Syekh. Yang nyampaikan, beliau sama saya. Ini ya Syekh. Tanpa embel-embel. Nama tok. Begitu itu kita keluar. Kaget kita ya Pak. Lah kok jadi kayak gini? Kok jadi kayak gini? Mas, semuanya masuk ya dari Indonesia. Semuanya dimasukkan. Dari mana ini? Kita teliti ada salah seorang teman kita. Barakalakum yang ditanyai. Kok cuma segini, yang lainnya mana? Dia enggak tahu dengan rapatnya kita tadi itu. Akhirnya dengan istiadatnya disebutkan nama-namanya. Bulan, bulan, bulan, bulan, bulan, bulan, bulan, bulan, begitu. Nama tok. Nah, terus ini mana yang punya pembahasan, punya bahas, segala macam. Mana ini? Dia tulis sendiri. Terus tahu dia. Gitu. Akhirnya tampillah di buku tadi, tabaqot yang aneh-aneh tadi. Nah, begitu terbit, akhirnya gonjang-ganjing. Ehwan di kalangan yang tadi itu, tapi ada datang saya, hebat itu ya nama antum disebutkan di tapak kedua, so. Para masyayikh kemudian tapak yang kedua antum di situ, yang betul aja, iya, anak kaget, anak beli itu buku, ada di mata saya, anak beli buku itu, duh, iya, saya di tapak yang kedua ya Ehwan, di tapaknya Mustafidin, tidak. Tidak salah ini. Kita sudah curiga. Ini pasti ada yang tidak beres. Karena kita tahu. Tanpa embel-embel. Kalau dikasih embel-embel. Siapa yang kasih embel-embel ini? Ini si Fulan. Kalau itu baca keterangannya. Mantap. Mantap itu. Nah, mau saya masih ingat. Nama saya disebut. Kemudian. Thiqatun. Bukan. Thabtun Mustafid. Gitu. Thabtun Mustafid. Yusharik ikhwanahu fi ikhraj az-zawaid min kitab at-Tahawi ma'an al-athar mushkil al-athar. Bagus ya. Mau bilang itu luar biasa. Sabtun. Ya khabar ya, mustafid. Ya khabar gitu ya. Wah subhanallah. Sabtul Mu'tinya tertulis di tabaqah yang ketiga. Abdul Mu'ti. Loh, Abdul Mu'ti ini kalau gitu Allah gitu. Ancuran-ancuran ya. Nah kalau semata-mata itu yang dijadikan sebagai argumentasi, ya kita mengatakan siapa dia itu? Hanya dikatakan fulan tok. Kau dah ambil-ambil. Nih, ambil-ambilnya mentereng. Bukan begitu cara memahami sesuatu ya. Itu bukan namanya jarah. Bisa jadi juga demikian ketika mengumpulkan terjemahnya semua. Itu juga demikian. Barakallahu fikum. Itu bukan sebagai hujah. Kalau si Rafi, wadih. Kalau si Ibn Hadi, wallahu alam. Karena beliau namanya sangat kenal sebagai kita. Kita kan sudah ketemu langsung di depannya semua Ibn Hadi. Beliau, beberapa orang ustaz, dengan yang lainnya, terangkan. Wallahu a'lam bissawab hakadha ya khana al-muhim yang dinasihatkan oleh Syekhul Imam setelah itu ialah adamul khaut fi hadhil masail. Jangan terlalu larut memperbincangkan masalah ini. Ambil sikap yang sahih, terima, amalkan, selesai. Setelah itu tunggu berikutnya. Tobat alhamdulillah. Ndak terus disikapi dengan sikap yang sama. Wah kata. Jangan disibukkan seperti yang saya sama antum. Jangan sampai terdengar telinga saya ada santri ribut, disahkan, saling baku hantam, ini pro ini kontra. Tak keluarkan SKDO nanti. Bukan lagi mudir am yang keluarkan, ana yang keluarkan. Barakallahu fiik. Nah, sehingga sikapnya satu, mauqif yang jelas, kalam ulama mu'tabar maqbul, diamalkan konsekuensinya. Ditunggu berita berikut yang dari beliau mudah-mudahan baik. Sudah, salam lagi selain. Intahainya. Isil baqi. Nah, wallahu ta'ala alamu. Bisawab. Nah, kalau mau dibicarakan panjang lagi ya. Jadi kiranya saya ada sentimen lagi dengan beliau. Karena terlalu banyak poin-poin yang menunjukkan ya tala'ubnya, talawunnya, makernya sangat banyak. Yang tahu hanya beberapa asatidah yang betul-betul mendalami bagaimana beliau ini. Tidak banyak orang yang tahu terkait dengan beliau. Wallahu a'lam bishawab. Al-muhim hadza naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu